Judulnya Sempurna Newelas bersama New Ekas The Best Casting bersama Fitri Tamara dan Yuki Otaka. Satu malam spesial untuk ada semuanya di sini ya. Untuk warga Banyuwangi dan sekitarnya. Sempurna Newelas. Kanggurika kabera gigio Yuki Kanggurika kabera gigio Yuki.